الحمد لله الحمد لله الذي أنأمن بنعمة كثيرة التي بها نعم صالحا لبحث رزق منه لتناول الجنة من باب حسن الخاتمة وإن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منكم رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فاعلم أيها الناس فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات sidang majlis salat zuhur Masjid Jenderal Sudirman yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah, kembali Allah mudahkan kita untuk bisa berkumpul di masjid yang mulia ini, meluangkan sedikit waktu kita untuk sesuatu yang besar, yaitu menuntut ilmu. Karena Allah angkat derajat orang yang mau menuntut ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Diangkat derajat yang banyak insyaAllah, sehingga dimudahkan untuk kita bisa menaklukkan dunia dalam ma'isa insyaAllah. Jamaah Allah muliakan, kita akan coba bahas perjumpaan kali ini berkait tentang ayah yang durhaka ini. Kayaknya judulnya nyemes langsung ini, ayah durhaka ini. Iya, kenapa ayah dibilang durhaka? Tentu itu yang perlu dibahas. Karena enggak bisa kita katakan si ayah ini durhaka kecuali kita tahu penyebabnya. Tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Pasti ada hukum sebab akibat. Dulu dia menikah sebagai laki-laki yang baik, pun berumah tangga, memimpin rumah tangganya yang baik. Kenapa ketika dia punya anak pun dia berubah menjadi orang yang tidak baik? Pasti ada hukum sebab akibat. Bukan kita membenarkan kesalahannya, dia salah. Cuma kan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia ini yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Bisa gak kita kalau ngelihat orang berbuat salah kita bikin dia berbuat baik? Hidayah urusan Allah. Cuma paling tidak kita bisa menjadi bagian sebuah kebaikan dalam perubahan. Lelaki yang berilmu ketika dia berumah tangga, konsekuensi dia akan memimpin rumah tangga. Kalau nanti dia diamanati anak oleh Allah, maka dia akan menjadi seorang ayah. Sejak awal menikah dia tahu pernikahan itu harusnya memberikan manfaat. Manfaat yang pertama adalah pernikahan itu menimbulkan ketentraman dan ketenangan jiwa. Harusnya. Karena bahasa Rasul ketika beliau katakan an-nikahu min sunnati faman ragiba an sunnati falaysa minni, nikah itu sunnahku. Maka orang yang enggan dengan sunnahku bukan dari golonganku. Ini Islam tidak mengenal kependetaan, kerahiban tidak ada. Karena hukum asal manusia harus menyalurkan syahwat. Nikah menjadi sebuah cara mendatangkan kebaikan. Ya ma'syara syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Bahkan nikah ini lambang kemampuan. Hei pemuda, kata Rasul, yang sudah mampu menikah, menikahlah. Ini lambang kemampuan. Mampu dalam artian Anda mampu membimbing rumah tanggamu, Anda mampu menjadi seorang ayah, Anda mampu menjadi sahabat untuk mereka. Doa kita, Rabbana hablana min azwazina wa zurriyatina qurrata a'yun. Karena udah capek, kita minta ya Allah, hablana min azwazina, berikanlah kepada kami pasangan hidup dan keturunan yang enak dipandang mata. Berangkat pagi bareng kang sayur, pulang sore bareng kampret. Capek, jujur. Capek. Emang gak capek berteman sama debu, bersahabat sama matahari, bulu rontok kena knalpot, emang enak. Ya, sampai di rumah anak belepotan, rumah berantakan, tak ada yang bertutur kata lembut kepada dia. Lah wajarlah kalau dia ngikutin CC yang dia punya. Ni ayah kok ngegas aja. Ya karena emosi. Dia datang ke surganya, ke rumahnya, rumahku surgaku. Berharap ada seorang bidadari yang cantik elok dipandang mata, tersurun nazirin. Berharap melihat wildanun mukhalladun, ada malaikat-malaikat kecil yang kelinteran di rumah tersebut. Tapi yang dia lihat, innalillah, mungkar dan nakir. Betul. Ini rumah kok kayak tempat pencabutan nyawa gitu ya. Lebih fatalnya dia melihat apa? Berkeliling rumah seperti berkeliling dalam neraka. Yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Wajar kalau sampai dia berubah, harapan tinggal harapan. Rumah tangga itu mendatangkan ketentraman harusnya. Itu yang pertama, manfaat nikah. Sebelum kita tuding dia sebagai suami yang durhaka, orang tua yang durhaka. Yang kedua, yakni pernikahan itu kan memelihara pandangan mata dan menekan syahwat. Hati ini rusak karena yang dipandang dan didengar. Hati ini rusak karena ada kemaluan yang mengiyakan. Entah apa yang kamu lihat, entah apa yang kamu dengar, entah apa, entah mengapa kemaluan kamu melakukannya. Ini nikah membuat itu terjaga. Cuma berapa banyak orang yang sudah berumah tangga malah jago zina? Banyak. Dulu waktu belum berumah tangga, oh Masya Allah, istighfar mulu, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ketika sudah tahu rasanya, mana, gitu ya. Ini ada something wrong nih. Ada sesuatu yang salah nih. Kok enggak tertahan pandangannya? Sementara Nabi mengatakan, fa'in lam yastati fa'alai bisawm, fa'in lahu wija. Puasa itu benteng pengganti nikah. Nikah, agadu lil basar wa ahsadu lil faraj. Mencegah pandangan mata menekan syahwat. Ya karena rumah tangga enggak bikin dia tentram, matanya enggak terjaga, syahwatnya mesti dilampiaskan. Nah kalau sudah lelaki ini demen lagi sama yang baru, kan yang lama terlupakan. Timbul cikal bakal kedurhakaan. Yang tadinya pandai merayu, merangkai kata, puisi pun dihafal dan diucapkan, ini mulai hilang kata-kata indah. Kenapa? Sedang jatuh cinta dengan yang lain. Ketika sudah banyak harapan di luar, yang dimiliki di rumah pun dia bengkalaikan. Itu yang terjadi. Kita gak pengen. Ada manfaat yang kedua nikah seperti itu. Yang ketiga, orang yang berumah tangga harusnya berilmu bahwa rumah tangga pernikahan yang dia jalani ini bisa menjadi penyebab datangnya kekayaan. Ya banyaklah ya, ada ayat-ayat yang menjelaskan masalah kayak begini. Dan harusnya dia tahu bahwa kalau orang sudah menikah itu, kata Allah, wa ankiul aima minkum wassalihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasiun alim. Buat yang miskin dengan menikah, Allah perkaya dia. Karena mungkin rezeki dia enggak bagus, rezeki bini bagus, kecepratan. Rezeki orang tua enggak bagus, rezeki anak bagus, ada rezekinya. Maka ada istilah banyak anak banyak rezeki. Betul. Cuma bukan berarti rezeki menurut kita cuma uang. Rezeki umum luas. Enggak selamanya uang itu membahagiakan kita. Ya, makanya kita yang harus mengerti ini. Kaya kita. Tapi ternyata tidak. Kenapa? Karena ada dari 50 penyebab terhalangnya doa, salah satunya apa? Terhalangnya doa seorang suami yang punya istri durhaka. Dan dia enggak berani menceraikannya. Inna rajula la yuhramu rizqa bi dhanbin yusibu. Orang terhalang rezekinya sebanyak maksiat yang dia lakukan. Jujur, ini suami enggak bermaksiat, cuma istrinya bermaksiat. Dosa istri siapa yang nanggung? Suami. Makanya saya suka aneh subin heran alias pegel. Ada kebiasaan rutin seorang istri ngecek handphone suami dan suaminya pasrah. Aduh, benar-benar ini anak kucing, betul ya. Bukan enggak boleh, keterbukaan penting. Bu, cuma kebiasaan buruk ibu ngecek handphone suami, ibu nemuin 10 maksiat suami, ibu enggak tanggung dosa, Bu. Justru suami yang wajib ngecek handphone istri. Satu kesalahan yang istrimu lakukan, kamu yang tanggung dosa di hadapan Allah, betul? Ini aneh, aneh bin ajaib ini. Bukan berarti perempuan enggak boleh ngasih masukan, boleh. Cuma berantakan sebuah rumah tangga, bahkan sebuah negeri, kalau perempuan yang mimpin, usrak urusannya udah. Nabi yang bilang, lan yasluh li rajulin idza amaratu imra'ah. Kita mau lawan omongan siapa lagi? Ini omongan Rasul loh. Tidak terselesaikan permasalahan rumah tangga seorang lelaki yang memimpinnya kalau perempuan yang mengaturnya. Berantakan. Siapapun. Makanya bukan berarti kita enggak nerima masukan. Perempuan wajib kita terima masukannya. Berapa banyak laki-laki sukses nasihat dari perempuan yang soleha. Wajib kita menerima nasihat yang baik. Cuma perlu disikapi dengan ilmu. Kemudian perlu diketahui bahwa lelaki yang menikah ini punya rumah tangga. Allah akan titipkan anak yang soleh. Setelah dia menikah didoain. Kita kalau kondangan doain yang nikah apa? Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama bainakuma fi khairin. Baru boleh setelah itu si lelaki mendoakan di atas kepala istrinya, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabalta 'alayha wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabalta 'alayha. Baru setelah itu boleh dia berdoa. Tadinya belum boleh nih. Sekarang udah boleh. Apa doanya? Rabbi habli minas sholihin. Ini doa enggak sembarangan nih. Banyak Jones baca salah. Nikah dulu baru baca ini. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah berikanlah kepadaku anak yang soleh. Nah kalau doanya belum nikah kan rusak. Harus nikah dulu baru proses anak yang soleh. Dia bakal dititipin anak yang soleh. Anak yang soleh, soleh artinya benar. Dan benar yang dimaksud berkait dengan hujjah. Qala Allah wa qala Rasul. Ala fahmi sahabah. Apa yang Allah firmankan, Nabi sabdakan. Itu kebenaran yang sahabat melakukannya. Maka anak yang soleh, anak yang berada di atas syariat. Kita jangan suka cari salah anak. Emang dia mah manusia, turunan kita tempatnya salah. Tapi kalau memang ada kebaikannya, puji dia. Pertahankan kebaikan tersebut. Kita minta anak yang soleh. Dan anak yang soleh tidak mungkin datang dengan cara yang haram. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Bukankah balasan kebaikan datang dengan cara yang baik? Pengen punya anak yang soleh, nikah. Pengen punya anak yang soleh, lakukan dengan benar. Pengen punya anak yang soleh, berikan yang halal. Karena kullu lahmin nabata min sukhtin annaru ahakubi. Karena setiap daging yang tumbuh dari badan kita, keluarga, anak-anak kita, dari rizki yang haram, neraka lebih berhak. Dan neraka berhak maksudnya bagaimana Ustaz? Ya kalau dia enggak bertobat, dia bakal jadi penghuni neraka. Atau sifat penghuni neraka. Akhirnya orang tua jadi durhaka. Kenapa? Ini anak tambengnya tet, masya Allah. Dibilangin gak paham-paham, disuruh gak nurut, diajak ngobrol bener malam melengos, diplototin bloan dia. Bener-bener nih anak, aduh ampun dah. Anak cuma lembaran putih. Anak apa yang dilihat, apa yang didengar. Kok bisa kayak begini? Kamunya nyari rezeki di mana? Kamu anggap Allah buta, enggak melihat riba yang kamu makan. Doa nangis, ya Allah ampunkan aku, ngantongin ATM konvensional. Itu kan riba. Mau ngelobi Allah, buka surga pakai makan riba. Udah bismillah, orang Islam, buang yang riba, cukup yang syariat yang halal. Islam enggak mengharamkan Anda mau bertransportasi dengan konvensional, mungkin itu lebih banyak fasilitasnya, silahkan. Tapi jangan stay, jangan ta'awun. Wala ta'awanu al ismi wal udwan. Ini anak-anakmu kamu berikan makanan dengan cara GoFood. Manajemennya apa GoFood? Konvensional. Kita besar dari tangan orang tua yang kompor dicolok loh. Kalau dibilang enak makan orang tua kita, enggak juga, banyak yang lebih enak. Cuma lain, efeknya beda. Bukan berarti kita nomor dua kan teknik belanja ala sekarang. Tidak, boleh-boleh saja, silakan. Cuma tolong, hal jazaul ihsan ilal ihsan. Karena yang baik yang kita inginkan datang dengan cara yang baik. Jangan suka paksa Allah untuk paham diri kita. Paksa diri kita untuk paham yang Allah mau, itu lebih baik. Ya, innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Kita punya Allah yang maha baik dan cuma nerima yang baik. Banyak orang yang terjebak, doa diangkat ke Allah, Rabbi habli minas solihin, tapi dengan proses yang haram, tidak akan pernah mungkin pungguk berjumpa dengan bulan. Itu cuma khayalan, pungguk merindukan bulan. Cuma khayalan, tidak akan pernah terbuka pintu sorga dengan cara yang haram, tidak akan pernah bisa. Ya Allah akan aku. Tapi kalau caranya halal, semuanya halal, tidak ada yang membahayakan. Ini kita ini kadang-kadang suka mulai gak yakin sama begini-beginian nih. Dulu saya lagi heran, saya pernah dakwah seminggu di Dieng. Di Dieng itu kan kawahnya itu kan pindah-pindah. Apa istilah cikijang, apa-apa istilahnya itu, pindah-pindah itu kawah. Ada petani nanam kentang, kentang tembili, kan terkenal itu ya di Dieng itu. Itu nanamnya di pinggir kawah. Blebok-blebok, cuma jarak semeter. Saya bilang bercanda sama maut ini benar-benar ya. Pak gak takut pak, itu ada kawah. Kami sudah begini dari dulu pak. Kami nanam karena Allah. Gak ada yang membahayakan kalau sudah izin Allah. Saya baru kebuka melek pas kasus Palu kemarin itu. Kota yang tentram tak ada masalah, bisa Allah gulung mati sehabis-habisnya. Kenapa? Maksiat di atasnya. Ini kawah yang berbahaya. Kalau di atasnya dia berbuat baik karena Allah, gak membahayakan si petani. Tapi lihat, tempat yang tak ada masalah, dianggap tak ada masalah, berbuat maksiat, Allah perintahkan bumi untuk menggilas dia. Bi anna rabbaka awhalaha. Allah wahyukan sama bumi, tanah bisa berjalan, bisa menggilas habis. Kenapa? Kemaksiatan di atasnya. Ini terjadi. Nah, kondisi anak-anak kita juga sama nih. Kalau memang kita tumbuhkan dengan cara yang haram, takkan pernah benih ditanam yang haram tumbuh yang halal. Nisa'ukum harsulakum fa'tu harsakum annasi'tum waqadimu li'angfusikum. Laki-laki, Anda dikatakan ayah durhaka, kenapa? Dulu waktu kamu nikah, wanitamu itu ladang untukmu, kata Allah. Kalau ladang terserah dah, mau ditanam boleh, palawija silakan, tumpang tak sari pun monggo, atau mau ditanam padi pun ya iyalah, boleh silakan. Atau yang malas nanam, bikin properti, bikin perumahan juga enggak apa-apa. Hartulakum, itu bumimu. Cuma mayyazra yahsud. Pepatah mengatakan mayyazra yahsud. Siapa yang menanam, itu yang bakal manen. Kau tanam yang baik, kau panen yang baik. Tapi kalau kau tanam sesuatu yang buruk, kau panen yang buruk. Yang baik kau tanam dengan cara yang buruk pun kau petik keburukan. Namanya talbis. Kamu kasih makan orang keluarga kamu, namanya nafkah, wajib. Cuma caranya bagaimana? Itu talbis. Sementara dalam ayat dikatakan walladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmi ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman yang tidak mencampur adukan iman dengan yang haram, dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu, Allah bikin tenang jiwanya, Allah bikin tenteram rumah tangganya. Cuma rumah tangga yang baik, nafkah yang baik dengan cara yang haram, talbis. Dulu zaman bini belum ngerti dandan, bedak juga cuma satu merek, betul? Ini nurutnya Masya Allah, kangen pengen pulang ke rumah kita. Wajahnya asli, tak ada rekayasa. Sekarang sudah kaya raya, bini mulai berubah. Mukanya palsu, betul? Mukanya palsu. Yang tadinya hitam manis jadi putih menteleng. Tahu diapain? Ya, muka putih, tangan hitam, betulnya langsung palsu. Ini alis yang tadinya bak semut berbaris, indah walaupun tak rata kelihatan, Masya Allah. Sekarang berubah jadi pedang sogun, Masya Allah. Bulu mata yang tak panjang tapi elok dipandang, mulai berubah agak melengkung kayak talang air, betul. Mata hitam berubah gonta-ganti warna tergantung kondangan dan arisan. Astaghfirullahaladzim. Hidup penuh dengan kepalsuan tapi mengharapkan kebaikan dengan cara. Kok bisa Ustaz? Ya wallahu alam. Tanya lakinya, saya enggak paham. Ternyata talbis. Ana manajemen yang maksiat di dalamnya. Ya Allah sudah bilang, nuwallihi ma tawalla, yang begini kupalingkan dia sejauh mungkin. Dia tahu yang halal, dia tahu yang haram, syubhat di antara keduanya. Dia tahu bukan tidak. Tapi kau talbis, laisa lahul amnu. Orang yang begini tidak mungkin tenang jiwanya. Akhirnya dia merasakan ketidaknyamanan dalam rumah tangganya, timbullah karakter-karakter baru. Merusak, keburukan pun datang dalam kehidupan. Masyuk. Hikmah nikah itu yang kelima, Allah kasih keturunan. Tapi kalau sudah kondisi kayak begini, tambah anak tambah masalah, bukan tambah rezeki. Kelihatan tuh ya, karena dia gak pernah merasa tanggung jawab dengan anak yang ada. Rumah tangganya ini jadi pembibitan orang-orang gak baik. Harusnya rumah tangga makin bagus, kata Nabi, fa inni mukassirum bikumul umam yaumal qiyamah. Aku akan berbangga dengan banyaknya umat pada hari kiamat. Tapi yang terjadi tidak. Nabi enggak bangga dengan umat yang diperbanyak karena maksiat yang dilakukan. Nah, ini keterbalikan dari manfaat yang ada. Cikal bakal durhaka pun timbul. Mulailah tampak si ayah ini durhaka yang pertama. Karena ternyata ketika dia jadi suami, si ayah ini tidak memperhatikan hak-hak istri yang diperintahkan Allah untuk ditunaikan. Entah penyebabnya apa, mungkin yang tadinya singa sebagai singa menikah jadi anak kucing, enggak bisa ngedidik istri. Mulailah tergoda rayuan istri. Tinggal di sebuah komplek yang sama-sama pegawai sebuah perusahaan. Si suami sebagai manajer atau petinggi sebuah perusahaan tersebut, ini membuat keheranan sang istri karena bertetangga dengan stafnya yang satu komplek. Pak, di kompleks ini kan kebanyakan anak buah bapak. Iya, tapi hidupnya pada mentereng banget pak. Rumah kompleks direnovasi noh. Kita mah begini aja pakai tiang dua kayak rumah joglo. Nggak ada perubahan. Bapak nggak ngelihat pak, orang udah nggak pakai jendela kayak kita noh. Jendelanya udah aluminium semua pak. Kaca juga kaca apa? Kaca es. Kita masih pakai nako aja nako. Bapak gak malu pak, saya istri ini jadi gak enak pak. Apalagi kalau arisan, anak buah bapak tuh bininya, oh siapa, itu gelang pada kayak pelek bemo, gede-gede banget. Saya buru-buru bemo, masalah kecil pun gak nampak di tangan saya pak. Tolong usahain pak, bapak kan petinggi, dia mah anak buah. Ya bu, gaji bapak berapa sih? Kalau bapak enggak jujur pun enggak mungkin dapat segitu. Cuma karena digeriengin tiap hari, lama-lama kan pegel juga. Karang aja kebentuk karena angin dan ombak. Berbentuklah karakternya. Diam-diam pengen jadi pahlawan kesiangan. Mulai ambil lembur, pulang telat, terzolimi waktu. Allah ciptakan malam untuk istirahat, dia pakai untuk kerja berlebihan. Nah, sehingga pulang malam telat, gak fresh, gampang emosi. Mulai cikal bakal berubah, malam jadi siang, siang jadi malam. Berteman sama yang gak jelas, lama-lama rusak. Tuntutan di luar batas kemampuan. Mulai yang tadinya menegakkan sholat intizar menanti waktu, sekarang dia malah ditunggu sama DKM karena sering jadi masbuk. Ah, mulai berubah tuh. Tuntutan di luar batas kemampuan. Lihat, wa iyadu billah wa na'uzubillah. Akhirnya banyak hak-hak istri yang terbengkalai. Ya, karena kejar target untuk sesuatu yang semu. Dunia ini mataul gurur, kenikmatan yang menipu. Orang terkecoh. Koleksi benda, harta, perhiasan, Islam gak ngelarang, asal jelas buat apa. Orang dulu juga ngoleksi emas, tujuan apa? Nyimpen duit. Kali ada yang sakit gak punya biaya, kali anak mau nikah udah punya bolehan. Boleh, gak apa-apa. Tapi kalau cuma buat kejar target dipuji banyak orang, buat apa? Nah, ada manfaatnya. Mobil dikoleksi, motor dikoleksi, waduh, dalam rumah masya Allah, apa juga dibeli. Ini muskilah. Ini gini timbulah keburukan. Yang kedua, kedurhakaan itu mulai tampak cikal bakalnya adalah mengabaikan anjuran Nabi. Si ayah ini mulai mengabaikan anjuran Nabi. Ya, apa anjuran Nabi? Nabi perintahkan fasbar bidzati din taribat yadak. Coba dong dukung perempuan ini, agamanya bagus. Al-umum madrasatul ula, anjurannya begitu. Jadikan ibu istrimu ini buat anak-anakmu nanti, ya, itu adalah sekolah. Cuma suami berbuat zolim karena dunia yang dirutinkannya, dia lupa dia butuh seorang pasangan yang baik agamanya. Tidak mendidik istri menjadi orang yang ngerti agama, enggak memfasilitasi. Ya, harusnya kan difasilitasi. Karena dia sadar, dia punya anak butuh madrasah, dia punya anak butuh seorang ibu. Ibu jadi teman anaknya. Kalau bisa ibu ini pinter, istri ini sekolah setinggi-tingginya, ngerti agama, karena anak bakal dekat sama ibunya. Nah, sekarang kalau gak difasilitasi, udah memang nih laki sibuk, ya, gak memberikan fasilitas, si perempuan gak disuruh belajar, nasib. Ini anak tumbuh dengan cara yang haram. Lihat, akhirnya didikan yang gak baik pun sampai kepada anak. Suami capek pulang kerja, ngelihat anak macam-macam, emosi. Timbulnya durhaka. Mana ada hukum dalam Islam boleh mukul anak? Gak ada. Cuma karena sudah gak ngerti agama, tangan yang main. Menampar pipi, menyubit, memukul, menyakiti. Malaysia, akhi. Apa ada contohnya? Tidak ada. Mulai sama istri tak berbuka manis, tutur katanya tak mendidik. Apa udah yang namanya tidur bablas, bangun pagi boro-boro. Ini sih sudah bahtera yang kebakar, tunggu karam kalau udah begini. Yang ketiga, ya ini banyaknya keteledoran, kelalaian dalam rumah tangga. Maksudnya gimana, Ustaz? Iya, kita tahu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian ini pemimpin, dan setiap kalian ini, setiap pemimpin ini akan ditanya tentang kepemimpinannya. Sementara pemimpin yang mengerti bahwa dia bakal ditanya oleh Allah, dia tidak mungkin teledor dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia paham bahwa apa yang dia pimpin ini bakal ditanya. Contohnya, dia akan mendetailkan semua permasalahan rumah tangga kepada istrinya yang dia titipkan rumah tangganya. Kenapa? Karena istri bertanggung jawab dengan rumah suaminya ketika suaminya keluar. Ma, saya tidak suka kalau ada laki-laki yang bukan mahram masuk ke rumah sini. Jangan sampai jadi fitnah nantinya. Iya, betul, enggak ada yang datang ke rumah, tapi handphone ini lebih dari rumah. Pernah enggak suami ngecek di handphone istri ada laki yang tidak dikenal? Masya Allah, aib haram ada laki-laki yang tak dikenal masuk ke handphone istri. Anda terbiasa Anda dituding dan dituduh, yang dicek perempuan lain di handphone Anda, taruh ada 1000 pelacur di dalam handphone Anda, istri tidak tanggung dosa. Tapi satu ada perempuan laki-laki yang tak dikenal, walaupun baik, aib, dan itu haram hukumnya. Anda dayus. Laki-laki yang tak mungkin diajak bicara sama Allah di akhirat nanti. Masya Allah. Ini enggak main-main. Harus dicari penyebabnya. Dia durhaka, dia dayus. Dia tidak punya cemburu. Durhaka jangan diidentikan cuma keburukan karena kasar mulut. Tidak ngasih nafkah saja. Ketika seorang suami, ketika seorang ayah tidak punya cemburu atas kemaksiatan yang terjadi dalam rumah tangganya, ini durhaka. Istri menuntut suami lebih dari batas kemampuannya, sampai-sampai karena takutnya dengan istri, akhirnya orang tua yang jadi nomor satu dalam hidupnya jadi nomor sekian dalam hidupnya. Dulu waktu belum menikah, berkah hidup dia rasa ibunya nomor satu. Sekarang sudah menikah, dia balik bertanya sama ustaz, "Ustaz, saya sudah nikah, saya sudah kerja, bagaimana memanage keuangan untuk memberikan nafkah kepada istri, anak dan orang tua?" Dari pertanyaannya sudah salah. Apa yang membuat Anda berubah, wahai laki-laki? Ini ibumu takkan pernah jadi buruk di hadapan siapapun. Kamu sekarang sudah menikah, sudah bekerja, katakan dengan bahasa yang benar, "Ustaz, bagaimana saya memanage nafkah untuk orang tua saya, istri saya dan anak saya?" Kata-katanya diluruskan. Secantik apapun istrimu, selucu apapun anak-anakmu, orang tuamu nomor satu dalam hidupmu. Ini baru anak yang tidak durhaka. Lah sekarang dibalik. Cuma gara-gara perempuan yang dia nikahi, anak yang dititipi, ini keramat dunianya dinomorduakan. Salah. Kamu sekarang jadi anak yang durhaka, tidak menutup kemungkinan jadi suami ayah yang durhaka. Ada hukum sebab akibat. Kamu lupa hal tunsoruna wa turzakuna bidu'afaikum. Kamu sukses, kamu hebat, doa orang lemah di hadapan kamu. Siapa orang lemah tersebut? Orang tuamu. Mau ngasih uang bulanan ke orang tua, ngumpet-ngumpet dari bini, dilipet, taruh belakang gesper. Kenapa bro? Bini kalau tahu ngomel, astagfirullahaladzim. Biarin dia ngomel, tetap kasih orang tua di hadapan dia. Kalau ngomel terus, cari yang lain. Susah, kayak gak ada yang lain. Atuh dipegangin gitu lah. Kecuali kalau dia mau berubah, betul? Kalau dia mau berubah, bagus. Anda berfungsi. Ini mendidik kita durhaka sama orang tua, dipegangin. Jangan. Masya Allah, harus tegas gitu loh. Karena kalau tidak, ruwet urusannya di akhirat nanti nih. Dan masa ini gak lama lagi. Emang umur kita mau berapa tahun lagi? Paling 3 kali pemilu lagi, betul? Kita mau nyisir sok ganteng paling 3 kali pemilu kalau nyampe. Ini ada yang sepemilu juga belum tentu nih. Kayaknya ada nih berapa orang nih. Ya, celong, penyebab terjadinya kemaksiatan itu dicegah. Dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Bukan cuma mengobati penyakitnya, mencegah terjadinya penyakit. Sama dengan perempuan juga sama. Bisa jadi seorang ibu yang durhaka. Sekarang kalau menikah dengan laki-laki yang tak kenal Allah, laki-laki yang tak mau sholat, laki-laki yang tak berbuat baik, ngapain dipegangin? Emang bakal nyampe surga bareng dia? Tegas sedikit, mumpung masih hidup. Ini ada yang nanya nih. Belum ngomong kita udah ditanya nih sama orang. Dia pegel sama bapaknya ini. Ini anaknya Masya Allah. Anaknya perempuan kayak ini ya. Masya Allah. Belajar sunnah. Bermanhaj salaf. Cuma kata ayahnya, "Kamu belajar Wahhabiyah." Salah tuh ayah. Dia perempuan Wahumi. Ya. Kalau anak laki-laki Wahabi, betul ya. Dari cara ngomel udah salah nih ayah gitu loh. Kenapa kok bisa begitu si anak pegel? Ya iyalah, karena memang si ibu menikah dengan lelaki yang tak mengerti sunnah. Efek buruknya lihat. Ya ini terjadi bukan tidak. bisa jadi istri yang merasakan itu atau sebaliknya. Kita laki-laki yang sudah nyunah, belajar agama dengan cara yang benar, menitipkan anak sama yang gak nyunah. Mungkin gak? Apalagi model sekarang. Kita udah tahu nih lukisan gak boleh, patung gak boleh. Sampai ke rumah kita lihat di kamar anak, ini banyak patung. Patung binatang-binatang purba. Ada dinosaurus, ada T-Rex, ada teman-temannya tuh. Patung bukan tuh? Patung bukan? Patung makhluk hidup. Masih di sini. Tahu gak malaikat gak masuk? Loh kenapa gak masuk? Ya ada patung. Ini siapa yang beli ini hadiah? Boleh ini hadiah. Namanya ada. Bukan masalah beli atau hadiah, namanya ada. Anak dititipin sama perempuan yang seperti ini. Pantasan doa kita terhalang di dinding rumah kita sendiri. Kenapa? Ada penghalangnya. Dulu Nabi saja kesel nunggu Jibril gak datang. Sampai keluar rumah dia banting kayu. Sambil kesel karena Jibril gak datang. Setelah dibanting Jibril datang. Apa yang membuat engkau kesel wahai Muhammad? Bagaimana aku gak kesel menanti engkau malaikat Jibril? Tapi kau tak kunjung datang. Kau ingin datang ke rumahku. Bagaimana aku bisa mendatang? Datang ke rumahmu. Jibril mengatakan, nahnu haula'il malaikah la nadkhulu buyta allati fi surah wal kalb. Kami para malaikat Muhammad tidak masuk ke rumah yang ada penghalangnya. Apa penghalangnya? Ada lukisan bernyawa, ada patung, ada anjing. Sampaikan. Sekarang kita di kerjaan kita mengatakan Rabbi habli minas solihin. Kok anak gak soleh-soleh? Ada penghalangnya di rumah. Sehingga kalau doa kita gak diijabah dalam kondisi iman turun karena capek, lelah, kan kita emosi. Oh pantesan doa saya gak diijabah, kelewat. Ah udah dah, habis dah. Habis sudah. Orang kalau udah capek ngomong sedapatnya dah. Apalagi orang laki gak pandai melurkan kalimat kalau udah capek. Karena otaknya itu maksimal cuma bisa 10.000 kata dalam satu hari. Sudah capek seharian dia bekerja, sampai ke rumah ngelihat yang buruk, udah malas ngomong yang ada mukul. Udah malas merangkai kata yang ada pahit lidahnya. Sering kayak begini terjebak dalam kedurhakaan. Wa yadubil wa na'udzubillah. Kemudian banyak penyebab yang membuat si ayah ini tidak sabar. Ya tentu yang pertama si iman ya. Karena orang kalau bicara sabar bicara iman. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru. Hei orang yang beriman, sabarlah kamu. Wasabiru, kuatkan sabarmu. Warabitu kayak ribat, menjaga di perbatasan. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian bahagia. Perlu menstabilkan iman nih. Kalau iman sudah bagus, tolong maksimalkan kebaikan yang dijanjikan. Besok kita mau bahas di Rabanian malam Kamis insyaallah, judulnya buka tutup. Apa maksud buka tutup di sini? Ya ini telah kita buka pintu-pintu kebaikan, jangan kita tutup dengan menurunkan iman. Karena banyak orang yang sudah paham kok terjebak dalam keburukan karena enggak memperhatikan iman. Ini ayah bisa durhaka kalau imannya enggak dikontrol. Alangkah baiknya partner hidup seorang istri ini bawel sedikit, "Pak, di mana? Udah sholat belum?" "Wah, gimana? Hari ini Quran dibaca enggak? Hari ini intizar gak?" Bawel masalah ibadah boleh. Jangan bawel cuma untuk urusan dunia. Karena kalau dia bisa mempertahankan agamanya, imannya stabil, sabar pasti. Selama dia gak talbis ya dalam ibadahnya. Artinya gini, karena ada juga orang yang kelihatannya belajar agama, tapi temperamental ada. Biasanya talbis. Cara belajarnya salah. Orang kalau belajar agama dengan cara yang betul, jadi orang baik. Tutur katanya lemah lembut, koribin hayin sahlin. Cuma kalau belajarnya salah, kelihatan. Ini orang baru belajar sebentar udah galak. Ada yang salah. Agama gak bikin dia tenang. Agama bikin dia tegang. Wa iyadubillah wa na'udzubillah. Jadi secara umum, ini ayah yang durhaka ada penyebabnya. Dan penyebab tersebut pun bisa dihilangkan dengan beberapa cara. Cara yang pertama, stabilkan iman. Bikin kondisi di mana dia atau diri kita ini yang merasa durhaka sebagai ayah ini untuk konsisten dalam ibadah. Stabilkan iman. Karena iman nambah dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Yang kedua, jadikanlah orang-orang soleh sebagai sahabat. Karena almaru wala dini khalili, orang tertinggal tergantung agama temannya. Kalau temannya baik, di perusahaan yang baik, bekerja dengan cara yang baik, insya Allah dia jadi suami yang baik, ayah yang baik. Tapi kalau dia memang suami ayah yang baik, kerja di perusahaan yang enggak baik, dengan teman-teman yang enggak baik, bohong, orang berteman dengan tukang abu enggak kena debu, bohong. Pasti kena. Orang berteman dengan pandai besi kalau enggak cemong, bohong, pasti kena cemongnya. Alangkah indahnya kalau dia mau berteman dengan tukang minyak wangi, walaupun enggak beli kecium wanginya. Masya Allah. Dan yang terpenting apa? Yakni muamalah dia sama Allah. Muamalah sama Allah ini yang membuat terangkat semua masalah dia. Alladzi anqada zahrak wa rafa'na laka dzikrak. Suami akan diuji. Masalah itu badai yang harusnya berlalu. Kok enggak pernah berlalu, Ustaz? Ya karena caranya salah. Tapi kalau cara hidupnya betul, akan berlalu dengan sendirinya. Allah yang mencipta, Allah yang akan menyelesaikan semuanya. Jangan lupakan Allah. Katakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Asal caranya betul. Nah, kalau bisa seperti itu, insyaallah kita enggak tergolong ayah yang durhaka atau orang tua yang durhaka. Wallahu musta'an. Silakan yang mau ditanyakan. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Fadhal. Ustaz, bolehkah istri mencari suami baru karena suami tidak menafkahi anak? Istrinya lebih dari 5 tahun. Suami tidak menafkahi anak dan istrinya lebih dari 5 tahun. Kalau sudah dipastikan penyebabnya, maka bukan mengambil keputusan sendiri. Perlu mendatangi panitra. Atau sebelum KUA itu ada panitra. Sebelum pengadilan agama itu ada panitra, minta dinasehatin. Jadi jangan, ini banyak diantara kita sekarang nih, nikah resmi, cerai masing-masing. Jangan. Semua ada aturan mainnya. Kok ini suami gak mau ngasih nafkah 5 tahun, cari penyebabnya. Kalau ternyata penyebabnya memang dia sakit, gak mampu, lain cerita. Tapi kalau memang dia sengaja zolim, gak mau memberikan nafkah, terus ngapain bertahan 5 tahun? Mendingan minta pengadilan menasihati dia, atau minta khulu. Ya, minta berpisah, karena memang telah melanggar perjanjian. Ya, jadi saya gak bisa bilang boleh dulu, kecuali ada sebabnya. Sebabnya jelas, yang memang dia berbuat salah, karena 5 tahun gak memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Wallah musta'an, tayyib, na'am. Ada lagi yang lain, fadal. Silakan. Tidak ada soal? Ya, alhamdulillah, insyaallah manfaat yang disampaikan. Minta maaf kalau ada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Tapi buat menjadi sebuah formula yang baik buat kita sebagai ayah atau yang calon ayah atau calon suami atau istri dan calon orang tua, calon ibu, besok hadir di kajian Rabbanians, kita akan bahas tentang bagaimana supaya kita enggak buka tutup dalam iman ini. Karena khawatirnya kita jadi suami yang durhaka, anak yang durhaka, istri yang durhaka, atau orang tua yang durhaka buat anaknya. Kenapa? Karena kita buka tutup dalam ibadah yang kita lakukan. Yuk stabilkan iman kita. Semoga Allah muliakan kita. Tapi insya Allah manfaat. Minta maaf kalau ada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Jaga ukhuwah di antara kita. Semoga Allah jaga negeri kita Indonesia. Jangan bosan untuk saling mendoakan. Doakan saudara kita di Lombok, di Palu, dan beberapa tempat lainnya. Wabil khusus doakan negeri ini agar diberikan pemimpin yang baik, memimpin bangsa kepada peserta yang baik, insyaallah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.